Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu 'ala nabiyyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita untuk sama-sama berupaya memanfaatkan sisa umur yang tidak tahu berapa lama lagi kita dapat bernafas di muka bumi ini. Masih lama ataupun tidak lama lagi akan berakhir, yang paling penting bagaimana kita memanfaatkan yang sangat gaib ini supaya betul-betul bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bermakna di hadapan Allah tidak dapat kita ukur seperti apa manfaatnya usia kita di hadapan Allah. Yang paling penting buat kita bagaimana agar kita isi waktu dari jam ke jam, dari menit ke menit dengan hal yang bermakna. Kalau kita perhatikan Al-Quran tulisannya, antara tulisan dengan bacaan saling membuktikan mukjizat Al-Quran. Tidak semua yang terbaca ada tulisannya, tidak semua yang tertulis ada bacaannya. Kita perhatikan umpamanya dari surat Al-Fatihah, ditemukan tulisan Ar-Rahmanir-Rahim atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf Al-Alamin, A dibaca panjang, tulisannya tanpa alif. Sangat mendalam maknanya, bahwa tulisan Al-Quran dari Allah diterima Rasulullah, disampaikan kepada para sahabat 14 abad yang lalu, sampai saat ini masih terpelihara. Walaupun sudah banyak tulisan-tulisan Al-Quran dengan tulisan komputer, dengan huruf dikte, tapi yang asli masih tetap terpelihara. Itulah yang tersebar melalui percetakan yang ada di Madinah, dan percetakan yang ada di Suriah, di Libanon, dan di tempat-tempat yang lainnya, di Mesir. Termasuk di negeri kita Indonesia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam sekian banyak ayat buat tulisan tersebut adalah turun dari Allah. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Bahwa kitab adalah turun dari Allah. Sebagaimana bacaan juga turun dari Allah. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Karena itu ketika kita sudah membaca satu ayat atau satu surat yang pas dilihat, diperiksa tulisannya. Kenapa beda ya antara tulisan dengan bacaan? Itu membuktikan bahwa tulisan adalah turun dari Allah, bacaan turun dari Allah. Bukan membaca berlandaskan tulisan, bukan menulis berlandaskan bacaan. Tapi menulis berdasarkan apa yang diterima, demikian pula membaca dengan cara yang diajarkan secara talaqqi. Kita ambil surat Al-Fatihah dalam tulisan Al-Alamin tidak pakai alif. Ada apa di balik itu? Memang alam. Bacaannya panjang, tulisannya pendek, mengingatkan kita semuanya atau kita diingatkan dengan tulisan tersebut. Bahwa sekalipun luasnya tidak kita ukur, berapa luasnya alam, berapa jaraknya dari timur ke barat, tapi berapa lama kita mengisi kehidupan alam ini? Sebentar kan? Alamnya luas, waktu kita untuk memanfaatkan alam cuma sebentar. Maka dengan adanya tulisan yang pendek, bacaan yang panjang, terasa betul betapa luasnya jalan-jalan di dunia ini, berapa luasnya alam raya ini, tetapi waktu yang kita miliki hanya sebentar saja. Itu antara lain tadabbur yang dapat diambil dari huruf Al-Quran, antara tulisan dengan bacaan. tidak sama. Demikian pula Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman tidak pakai alif juga. Ini ada kaitan dengan alam. Karena Ar-Rahman itu diartikan oleh para ulama dan juga sesuai dengan bentuk atau formulasi kata dalam bahasa Arab. Apabila bentuknya Rahman, Fa'lan, Farhan, Adshan, Jawan, nah kaya-kaya begitu, itu memiliki makna sifat yang sangat terbatas. Farhan umpamanya bahagia, terbatas bahagia itu. Enggak ada yang seharian kelihatan bahagia terus. Atau umpamanya jauhan, lapar, ada batasannya. Enggak ada umpamanya seminggu atau sebulan lapar terus, ada waktu-waktu tertentu. Demikian pula na'asan, ngantuk. Ngantuk itu ada batasannya, waktunya juga. Jadi Rahman pun begitu. Allah mencurahkan rahmat untuk batas waktu tertentu. InsyaAllah kita lanjutkan bahasan ini setelahnya jeda berikut ini. Kita lanjutkan pembahasan tentang mukjizat huruf Al-Quran. Banyak hadis berbicara tentang Al-Quran dengan menyebut huruf. Antara lain, man qara harfan min kitabillah, siapa yang membaca dari kitabullah satu huruf. Arti satu huruf bisa berarti apa adanya, satu hurufnya. Atau yang dimaksud dengan satu huruf, sebagaimana nuzul Al-Quran ala sab'ati ahruf, Al-Quran diturunkan dengan tujuh huruf. Sangat luas makna huruf. Bukan seperti yang dipandang atau dipahami oleh umumnya masyarakat apa arti huruf. Tapi manakala kita artikan apa adanya secara terlihat dan terbaca memang satu huruf, maka kita juga dapat mengkaji huruf-huruf yang terbaca namun tersembunyi tulisannya untuk mengandung makna. Sebab kadang-kadang yang disebut itu mempersempit makna, khusus yang tidak disebut memperluas makna. Kita perhatikan sekarang dalam surat Al-Fatihah, kata Ar-Rahman tadi. Ar-Rahman kan dibaca panjang maknya itu, man. Tapi ditulis tanpa alif. Kenapa demikian? Tetap punya makna. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang sifat dirinya sendiri sebagai yang senantiasa mencurahkan rahmat. Kepada siapa? Kepada siapapun dari makhluknya. Entah mereka gunakan untuk taat atau mereka gunakan untuk maksiat, sadar ataupun tidak sadar, Allah beri semuanya. Hanya saja dengan tulisan pendek, tidak pakai alif, kita diingatkan. Kau harus ingat, sebanyak bagaimanapun kenikmatan yang diberikan Allah kepada makhluknya, kesempatanmu untuk memanfaatkannya sangat terbatas. Pendek waktunya. Kalau tidak dimanfaatkan segera untuk pembekalan diri buat masa mendatang, sungguh rugi. Sebanyak bagaimanapun harta orang yang diterima, hasil bisnis, tapi yang dia manfaatkan cuma sedikit. Itulah salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya di dunia untuk sementara. Beda dengan di akhirat untuk selama-lamanya. Lalu tulisan Maliki Yaumiddin, Maliki dibaca panjang juga tanpa alif. Panjang menurut riwayat yang kita pakai yang tersebar di negeri kita, yaitu riwayat Hafas An Asim membaca Maliki dengan bacaan panjang maknya. Adakah yang membaca pendek? Oh iya, ada. Kebanyakan justru yang membaca pendek. Maliki Yaumiddin. Hubungan antara bacaan panjang dengan bacaan pendek jelas dihubungkan dengan satu tulisan yang sama. Dari segi makna bagaimana? Ketika dibaca panjang, Maliki menjelaskan bahwa Allah pemilik. Pemilik hari pembalasan. Maka tidak ada yang dapat mengganggu Ketika Allah menetapkan siapa yang layak masuk surga, siapa yang harus jatuh ke neraka, milik Allah balasan semuanya. Surga milik Allah, neraka milik Allah. Bukan milik kelompok, milik golongan, milik organisasi. Tidak, tidak ada hubungan. Nah, ketika dibaca pendek, Maliki menjelaskan bahwa Allah bukan sekedar pemilik, tapi juga penguasa. Allah tidak sekedar penguasa, tapi juga pemilik. Itulah dua bacaan, Maliki dengan Maliki. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita merasa punya sesuatu, tapi tidak kita kuasai. Kita menguasai sesuatu, tapi tidak kita miliki. Ya, kalau alat yang saya gunakan ini, sering disebut ini milik saya. Tapi kalau rusak, sudah saya serahkan kepada yang ahli. Yang ahlinya bukan pemiliknya. Pemiliknya bukan ahlinya. Itu manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala pemilik dan penguasa pada saat yang sama dan tidak ada akhirnya. Untuk hari pembalasan, Allah adalah pemilik hari pembalasan dan penguasa hari pembalasan. Kita lanjutkan dengan as-sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk tulisan yang beredar di Madinah, yang dicetak di mujamma' mushaf, kalimat as-sirata juga ro'nya dibaca panjang tanpa alif. Namun boleh jadi mushaf Al-Quran yang ada di rumah sahabat MKTV, kalau kita buka saat ini, bagaimana ihdinas sirat ro'nya, setelah ro' ada huruf alif ataukah tidak. Bila ada, itu punya perubahan. Bila tidak ada, itu punya makna. Makna yang sangat mendalam, yang penting untuk kita gali, apa makna dibalik penyembunyian huruf alif, atau dibaca panjang, ditulis pendek. As-sirat, bacaan panjang, tapi tulisannya pendek. Diharapkan tidak kemana-mana dulu, akan kita bahas selanjutnya tentang makna as-sirat setelah jeda berikut ini. Selalu kita bahas, selalu kita baca, selalu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama setiap kali kita melaksanakan sholat, setiap satu rakaat ada surat Al-Fatihah kita baca. Berarti setiap satu rakaat kita selalu memohon kepada Allah bimbingan hidup, memohon kepada Allah petunjuk hidup yang redaksinya ada dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami menempuh jalan yang lurus. Allah gunakan istilah as-siratal mustaqim. Apakah jalan yang lurus itu? Diterangkan pada ayat berikutnya. Tentu itulah al-Islam. Dan Allah menggunakan kalimat as-siratal mustaqim. Tidak Allah gunakan ihdinal Islam. Karena Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang sifat al-Islam. Yaitu diumpamakan dengan jalan yang lurus. Tapi ditulis dengan pendek. Bacaannya panjang, tulisannya pendek. Jalan yang lurus tentunya akan terasa berbeda manakala kita sedang menempuhnya dengan manakala kita menempuh jalan yang belok. Sudah dekat, tapi belum tahu, masih terasa jauh. Masih jauh, tapi kita tahu dan kelihatan ujung jalan akan terasa dekat. Walaupun hidup kita umpamanya masih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kalau sudah berada di jalan yang lurus, kita tidak akan meremehkan tentang waktu. Karena terasa betul begitu pendeknya waktu kita hidup ini. Terlihat dengan tulisan as-sirat, tidak menggunakan huruf alif, mengingatkan kita semuanya betapa pendeknya perjalanan hidup kita. Oleh karena itu orang yang sudah betul-betul berada di jalan yang lurus, enggak mungkin berkata, ah aku lagi santai, lagi rileks, enggak ada kerjaan. Tidak mungkin. Ditunggu oleh pekerjaan terus. Ini belum selesai, sudah nunggu pekerjaan berikutnya. Belum selesai, sudah nunggu pekerjaan berikutnya. Dan semuanya dirasa sangat penting untuk dilaksanakan. Tidak ada yang disebut dengan prioritas pertengahan atau prioritas akhir. Semuanya harus sekarang, karena memang tidak dikatakan sebagai pelengkap, tapi semuanya adalah kewajiban. Seorang ulama saleh, Amil Mujahid, sudah wafat rahimahullah. Beliau berkata, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban itu jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Orang yang sudah menempuh jalan yang lurus tidak bisa disamakan satu minggu oleh orang yang sudah jalan lurus dengan satu minggu yang diisi oleh orang yang masih bulak-belok jalannya. Yang masih bulak-belok terasa jauh waktu itu. Sampai jenuh, sampai bosan mengisi kehidupan. Satu hari terasa lama. Tapi bagi orang yang sudah berada di jalan yang lurus, kelihatan dekat ujung, jalan terus. Banyak sekali pekerjaan yang harus dilaksanakan. Inilah perbedaan antara penulisan dengan huruf alif dan tanpa huruf alif. Tanpa huruf alif menggambarkan betapa dekatnya waktu yang sedang kita lalui ini. Kalau pakai huruf alif, biasa-biasa saja. Tidak mengandung mukjizat huruf. Lalu dengan kalimat as-sirat, jalan. Allah gunakan istilah jalan. Kalau yang namanya jalan berarti ada yang menempuh. Dan ada tantangan, ada godaan. Terasa ada jarak. Dengan dikasih sifat al-mustaqim, lurus. Selalu kelihatan tujuan. Kalau sudah kelihatan tujuan, enggak mungkin bisa digoda dengan apapun. Mau kemana Anda? Mau ke ujung jalan ini yang di sana ada gedung yang warnanya biru. Oh, enggak ke sini waktu tempatnya. Ke sana. Enggak kok. Sudah kelihatan tuh biru dari kejauhan. Nah, begitulah as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Ada sebahagian ulama yang mengatakan salah itu menerjemahkan jalan yang lurus. Mestinya, tuntunlah kami mengikuti al-Islam. Beliau berkata begitu. Ya, itu adalah keinginan beliau mengartikan ihdinas siratal mustaqim dengan bahasa seperti itu. Apakah itu terjemah atau bukan? Kalau mau menerjemahkan as-sirat, jalan, al-mustaqim, lurus. Diganti dengan, ya kalau begitu enggak jelas jalan yang lurus. Kenapa enggak langsung saja al-Islam? Allah subhanahu wa ta'ala memilih kalimat as-sirat al-mustaqim untuk punya makna sirat. Dan kalau Allah menghendaki untuk menjelaskan al-Islam, ya apa susahnya bagi Allah juga ihdina al-Islam. Atau ihdina ilal Islam. Tapi Allah gunakan as-sirat al-mustaqim karena memang punya makna tambah. Bukan cuma sekedar memberi makna al-Islam, tapi Islam yang manakala kita sudah menempuh di jalannya, terasa lurus, terasa pendek, terasa cepat waktu hidup kita ini. Itulah bagian dari makna yang tersirat di balik penulisan. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah, insyaAllah akan kita lanjutkan setelahnya jeda berikut ini. Insyaallah masih ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyi amsalha la aqul alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf." Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, kalimatnya qara harfan min kitabillah, satu huruf dari kitabullah, artinya ada tulisannya, maka Allah sediakan baginya nilai kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Karena hadis berbunyi man qara harfan min kitabillah, berarti ada bacaan dan ada tulisan. Hurufnya pun memang terbaca dan tertulis. Kalau lam, tulisannya cuma satu huruf. Bacaannya panjang tuh. Apalagi kalau dengan huruf Latin, ada L, A, A, A, dan M. Bisa banyak. Tentu yang dimaksud dengan membaca satu huruf dari kitabullah dengan melihat tulisan yang aslinya. Dan Rasulullah menjelaskan perumpamaan satu huruf dengan alif lam mim, yang dalam kitab-kitab tafsir memang tidak diterangkan arti, tapi manfaat dengan mengawali surat atau dengan menggunakan alif lam mim untuk awal surat, manfaatnya jelas. Sejak awal kita diingatkan tentang hakikat mukjizat Al-Quran dari huruf per huruf. Jadi kalimat alif lam mim dzalikal kitab alif lam mim Allahu la ilaha illa qayyum yasin wal qur'anul hakim qaf al qur'anil majid, itu adalah menjelaskan tentang mukjizat huruf Al-Qur'an yang sering disebut dengan al huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang dibaca tersendiri putus-putus. Alif kan satu putus tuh, lam putus lagi, mim tidak alam, tidak ilama, tidak ulima, tidak alima. Dengan bacaan yang putus-putus sehingga tersendirilah makna satu huruf. Mukjizat per huruf. Ada apa di balik penulisan tersebut? Dijawab pada ayat berikutnya. Dzalikal kitab. Itulah tulisan mushaf Al-Quran. Itulah tulisan wahyu Allah. Al-kitab. Pakai kalimat dzalika. Itulah. Walaupun terjemahan yang ada, yang beredar di rumah sahabat MKTV, terjemahan zalika rata-rata diterjemahkan dengan kata ini. Zalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Quran ini. Ada lagi yang mengartikan inilah Al-Quran. Ada lagi yang mengartikan itulah Al-Quran. Kalau sekiranya kita memperhatikan bahasa aslinya, zalika itulah sangat jauh. Al-Kitab, ya tulisan Al-Quran. Bukan bacaan, tapi tulisannya. Kitabullah. Sehingga akan lebih dekat manakala terjemahan Dzalikal Kitabu diartikan itulah Al-Kitab. Apa man Al-Kitab? Memperhatikan tulisan Al-Kitab itu sendiri sudah mengandung tafsir. Jadi tulisan menafsirkan bacaan, bacaan menafsirkan tulisan. Di mana buktinya bahwa bacaan menafsirkan tulisan dan tulisan menafsirkan bacaan? Kan bacaannya panjang Al-Kitab. Tapi tulisannya tidak pakai alif. Sehingga sama tulisan Al-Kitab dengan Al-Kutub. Di akhir surat Al-Baqarah kita temukan amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubih. Kalimat kutubih, kaf ta'ba. Jelas tidak ada alifnya. Demikian pula ternyata dzalikal kitab, tidak ada alifnya juga. Sehingga sama antara tulisan kitab dengan kutub. Apa maknanya? Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan banyak kitab kepada umat manusia. Zaman nabi-nabi terdahulu pakai kitab suci. Ada bacaannya. Sampailah tiba saatnya untuk turun kitab terakhir yang maknanya meliputi semua kitab, yang isinya meliputi semua kitab terdahulu. Oleh karena itu, kitab yang terakhir ini sangat agung, jauh maknanya, jauh mukjizatnya, jauh bacaannya. Dikasih isyarat dzalika. Itulah. Apanya yang jauh? Tidak dapat ditiru oleh siapapun tentang keindahan bahasanya. Tidak pula dapat dibayangkan bagaimana cara penulisan. Kalau bukan untuk Al-Quran. Penulisan antara bacaan dengan tulisan berbeda. Bagaimana caranya? Itu hanya untuk Al-Quran. Dan itu juga merupakan bukti bahwa Al-Quran begitu jauh. Makanya pakai isyarat zalika. Al-Kitabu. Lalu Al-Kitab tidak pakai alif? Itu bagaimana? Sehingga sulit dibedakan mana Al-Kutubu, mana Al-Kitabu. InsyaAllah. Ini juga adalah merupakan bahan kajian kita. Akan saya lanjutkan setelahnya jeda berikut ini. Ya, dari tadi pembahasan tentang mukjizat huruf Al-Quran hampir lupa memberikan kesempatan untuk para sahabat MKTV yang ingin menyampaikan isi hatinya, baik berupa pertanyaan ataupun komentar, atau mungkin ada yang mau menambah hasil tadabbur terhadap huruf Al-Quran. Sekiranya ada yang bertanya, dari mana sumbernya bahasan tadi tentang rahasia atau makna di balik penulisan Ar-Rahman tidak pakai alif, Maliki tidak pakai alif, As-Sirat, sampai kepada Al-Kitab, literaturnya dari mana? Ketika ada yang bertanya seperti itu, saya juga tidak mampu menjawab ya. Karena memang belum saya temukan. Adakah kitab terdahulu karya para ulama yang menjelaskan tentang rahasia penulisan Al-Quran? Tapi pada saat yang sama, diyakini betul bahwa penulisan Al-Quran ialah dari Allah, dari Rasulullah, disampaikan kepada para sahabat sesuai dengan firman Allah sendiri, nazzala alaikal kitaba bil haq, dialah yang menurunkan kepadamu kitab dengan hak. Huwallazi anzala alaikal kitab, kitab yang diturunkan. Quran juga diturunkan, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Kemudian inna anzalna Qur'anan Arabiyya. Terkait dengan turunnya Al-Qur'an sudah sering dibahas. Tapi turunnya Al-Kitab ini, sehingga tulisan tersebut mengandung makna, nampaknya perlu kita gali. Dan kalaulah ini merupakan pembahasan yang mungkin dipandang baru, ya mudah-mudahan bila benar bermakna, bermanfaat. Apabila tidak tepat, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Saya lanjutkan. Al-Kitabu, tulisannya tidak pakai alif sehingga sama tulisannya dengan Al-Kutub. Kalau Al-Kitab, satu kitab, yaitu kitab Al-Quran, yang dikasih isyarat dengan isyarat yang jauh, hanya Al-Quran, hanya Kitabullah yang terakhir inilah yang memiliki mukjizat yang sangat jauh, makna yang sangat luas, sangat mendalam. Dan kitab ini meliputi semua kitab yang terdahulu. Karena meliputi semua kitab, maka dengan melihat tulisan seperti Al-Kutub, kita diingatkan bahwa kitab yang terakhir ini meliputi semua makna yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Artinya, salah satu isyarat yang dapat dipahami dari tulisan Al-Kitabu tidak pakai alif, antara lain, kita diingatkan bahwa kitab yang terakhir ini maknanya meliputi semua makna yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Oleh karena itu, sama dengan tulisan Al-Kutubu. Hanya karena ada isyarat zalika, tidak ada bacaan lain kecuali Al-Kitabu. Dan itu sesuai dengan apa yang diterima Rasul dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tulisan Al-Kitabu tanpa alif juga kita diingatkan dengan tulisan tersebut bahwa kita diperintah untuk beriman kepada semua kitab-kitab Allah. Yaitu yang disebut dengan kutub. Seperti yang tertulis, yang terbaca pada akhir surat Al-Baqarah. Amanar rasul bima unzila ilahi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubih. Kalimat wa kutubihi, tentunya semua kitab harus kita imani. Tapi kitab yang ada tulisannya nih ya. Untuk sekarang, jangankan tulisannya kitab Injil, Taurat, Zabur. Bahasanya pun tidak tahu yang mana yang asli. Beda dengan Al-Quran, tulisan, bacaan terpelihara. Seperti hanya di awal surat Al-Baqarah ini. Tulisan Al-Kitabu tidak pakai alif. Membuktikan betapa terpeliharanya kitab yang terakhir. Dan kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada kitab ini. Nah, kalau sudah terbukti bahwa tulisan dalam Al-Quran beda dengan tulisan hadis, beda dengan tulisan koran, majalah, karya ilmiah, Al-Quran punya tulisan tersendiri, itu juga merupakan mukjizat huruf. Dan dengan terlihatnya kitab tanpa alif juga memberi gambaran bahwa satu makna dengan makna yang lain yang ada dalam kitab ini, kitab sebelumnya, itu satu kesatuan. Kenapa? Karena semuanya juga mengandung makna tentang pembinaan umat harus bertauhid kepada Allah. Nabi Nuh menyampaikan ajaran kepada umatnya dengan firman, dengan sabdanya, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Nabi Hud juga sama, wa'budullah. Nabi Salih, Nabi Syuaib, semuanya menyatakan, wa'budullah, malakum min ilahin ghairuh. Oleh karena itu, maka tulisan Alkitab dengan tanpa alif, kita diingatkan dengan tulisan tersebut, agar kita beriman kepada semua kitab. Masih satu segmen lagi, bagi yang mau menyampaikan pertanyaan, dipersiapkan silakan. Setelahnya jeda berikut ini. Ya, bagi siapa yang mau menyampaikan pertanyaan, dipersilakan menghubungi 022-2003-776. Dan bila tidak ada, akan saya lanjutkan. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Mungkin di antara sahabat MKTV ada yang mempertanyakan, kenapa di awal Al-Baqarah kita temukan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat yang sama pada ayat 185 kita temukan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Apa bedanya petunjuk bagi manusia dengan petunjuk bagi orang yang bertakwa? Ketika ayat berbicara tentang Al-Quran, maka petunjuknya dinyatakan bagi semua manusia. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadhan, bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia keseluruhan. Dzalikal kitab, itulah kitab, tulisan yang mengandung makna huruf demi huruf, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berarti ada makna yang lebih dalam dalam tulisan ini, sehingga dikhususkan untuk orang yang bertakwa. Seperti apa sih penjabarannya, penelaahannya? Ini perlu kesiapan berpikir. Namun karena ada Ibu Santi ini yang sudah bergabung, kita sambut dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf Ustaz, ini mau menanyakan tentang perbedaan Al-Quran sama Al-Quran yang ada tafsirnya. Iya. Itu kan isinya seingat saya itu sama ya. Iya. Tapi kata ibu-ibu kadang bilang kalau lagi berkumpulan, misalkan kita tidak boleh memegang Al-Quran. Tapi kalau yang ada tafsirnya boleh gitu. Apa yang membedakan itu? Kalau bagi saya begitu dibaca sama aja isinya gitu. Cuma jadi dulu pegangan kalau yang aswan ini boleh, kalau ada tafsirnya katanya ya boleh dipegang selagi kita ada teguran. Tapi kalau yang aswan tidak boleh. Apa yang membedakannya itu gitu? Karena kan isinya sama Al-Quran, begitu dikaji sampai sama, juga sama bacaannya, tulisannya sama. Mungkin itu aja Ustaz ya yang saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada istilah Al-Kitab, ada Al-Quran, ada Al-Mushaf. Yang kita bawa kemana-mana, ada halaman 1, 2, 3 kita buka, juz 1, juz 2, juz 3 kita buka, itu biasa disebut dengan mushaf. Ketika mushaf itu dibuka, pas kita lihat huruf-hurufnya tertulis, ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang berdiri, nah itulah kitabullah, tulisan dari Allah. Setelahnya kita lihat tulisan tersebut dan kita baca, itulah Al-Quran. Karena Quran itu artinya bacaan. Kemudian kita tutup dan kita ingat, kita hafalkan, kita jadikan sebagai jalan untuk berkomunikasi dengan Allah. Mengingat Allah, mengingat perintah larangan, hakikat kekuasaannya, itulah zikir. Kita kaji isinya, dapat kita pahami mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita jauhi, mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita tinggalkan, memisahkan mana hak mana batil. Dalam bahasanya adalah Al-Furqan. Ada mushaf, ada Quran, ada kitab, ada Al-Furqan. Pemisah antara hak dan batil adalah Furqan. Mengingat Allah, mengingat aturan Allah, zikir. Dan melihat hurufnya, itulah kitab. Dan membaca, itulah Al-Quran. Nah, yang menjadi pembahasan sentuhan tangan kemana itu? Ke mushaf kan ya. Bukan kepada Qurannya. Quran itu yang bacaannya. Kitab tulisannya. Ingat itu zikir. Aturan yang jelas membedakan mana hak mana batil, itulah Furqan. Jadi pembahasan tentang boleh dan tidak bolehnya tentang menyentuh, ini sebetulnya hanya berbentuk fisik. Yang insya Allah mungkin karena waktunya sudah habis nih, insya Allah dalam pertemuan mendatang kita lanjutkan masalah ini. Dan belum terjawab dengan tuntas. Namun demikian mudah-mudahan ada maknanya. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan kepada kita kenikmatan hidup bersama Al-Quran. Allahumma ja'alna min ashabil Quran. Allahumma ja'alna min ahli Quran. Allahumma ja'alna ya Rabbana min ahli Quran hifzan wa tilawatan wa zikra. Allahumma ja'alna min ahli Quran ilman wa amala. Allahumma ja'alna min ahli Quran khulqan wa subula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.